Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Allahumma a'inna bil ilmi wa zayyinna bil hilm wa atina bi taqwa wa jamminna bil afiyah ya arhamar rahimin. Naitu ta'alluma ta'lim al ibadah al istifada wal hasa ala tamassuk bi kitabillah sunnati rasulih wa dalala ala al hayr. وقال الحبي عبد الله بن علوي الهداد رضي الله عنه القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. Amal yang sedikit tapi istiqamah, tapi selalu dilakukan, selalu dilaksanakan, khairun lebih baik, minal kasir al-munqati', daripada amal yang banyak tapi amal yang dia lakukan yang banyak tersebut terputus, tidak istiqamah dilakukan. Wa'alam, dan ketahuilah, annal qalil ad-da'im khairun minal kasir al-munqati', bahwasanya amalan yang sedikit tapi selalu dilakukan dan istiqamah melakukannya, khairun lebih baik, minal kathir al-munqati', daripada amalan yang banyak tapi yang terputus. Qala alaihi salatu wasalam, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqalla. Sebaik-baik amal atau amal yang paling dicintai dan disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adwamuha, yang paling istiqamah, wa inqallah, walaupun amal tersebut sangatlah sedikit. Jadi intinya di sini Sahibul Kutab Al-Habib Abdul Al-Haddad memberikan kepada kita satu nuktah, satu poin yang penting, yaitu apabila kita melakukan amalan tertentu, maka lebih baik amalan yang kita lakukan tersebut istiqamah kita lakukan. Dan lebih baik walaupun misalnya kita melakukan amalan yang sedikit tapi kita istiqamah melakukan, lebih baik daripada amalan yang sangat banyak tapi hanya seberempat, sesaat, seberapa waktu, kemudian ditinggalkan amalan tersebut. Contohnya, seseorang mungkin satu hari bisa sholat duha 8 rakaat, setiap hari sholat duha 8 rakaat, tapi hanya satu minggu kemudian terputus. Mungkin juga puasa, setiap Senin Kemis puasa, berjalan satu bulan terputus. Atau mungkin juga dia bersalawat kepada Rasulullah SAW dalam satu hari mungkin 10.000 kali, tapi berapa hari terputus. Lebih baik amal yang lebih sedikit daripada itu. Tidak usah banyak-banyak, sudah sholat duha 2 rakaat tidak masalah. Lebih baik daripada 8 rakaat tapi terputus. 2 rakaat tapi istiqomah, setiap hari dilakukan, tidak ditinggal, tidak terputus. Baca sholat kepada Rasulullah SAW tidak usah 10.000 kali, bahkan tidak apa-apa di sini hanya 100 kali atau 10 kali pun dalam satu hari, tapi istiqomah, setiap hari dilakukan, tidak pernah ditinggalkan. Amal-amal yang seperti ini nih, dikatakan tadi dalam hadis, ahabbul a'mal ilallah adwa muha wa inqalla, ini lebih dicintai, lebih disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala walaupun sedikit. Dalam riwayat yang lain, khairul a'mal, sebaik-baik amal, amal yang sedikit tapi istiqamah. Ini kita ambil contoh aja. Ya, kalau misalnya air menetes, menetes ke atas batu, satu tetes, dua tetes, tiga tetes, tapi istiqamah tiap hari, akan lama-kelamaan terkikis batu tersebut. Ada pengaruhnya, akan termakan dengan air tadi. Kalau selalu istiqomah terus-menerus, Andai kata air yang setetes terus menerus itu dikumpulkan jadi satu, kemudian dilemparkan ke atas batu tersebut, tidak akan mengkikis sama sekali batu tersebut, tidak akan memberi pengaruh sama sekali kepada batu tersebut. Artinya apa? Seorang melakukan amal kebaikan, seseorang melakukan ibadah, kalau dia melakukannya dengan istiqamah, walaupun sedikit, itu memberi pengaruh kepada hati kita, kepada pemiliknya, sahibnya yang melakukannya. Hati akan bercahaya, hati akan senang dengan amal kebaikan, hati akan selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, selalu hati ini dekat kepada Allah. Dan tidak akan dia dapatkan kalau dia melakukan amal yang banyak tapi hanya sekali dua kali kemudian ditinggalkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika memuji orang-orang di dalam Qur'annya sampai dia menyebutkan sifat-sifat mereka, di antara sifat yang disebutkan walladzina hum ala salatihim daimun, dan mereka orang-orang yang kalau mereka salat daimun, selalu melakukannya, selalu melaksanakannya, tidak terputus salat mereka. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ketika ditanya Sayyidatuna Aisyah akan amal beliau, bagaimana Rasulullah SAW ketika melakukan amal kebaikan, kata Rasulullah SAW, kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah SAW itu kalau melakukan kebaikan atqana wa dawama alaih, memperbagus amalnya dan selalu melakukannya, tidak pernah ditinggalkan. Sampai-sampai dikatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, situ dalam riwayat dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah di waktu asar dia punya kebiasaan salat sunnah sebelum asar, kemudian suatu waktu kedatangan tamu, kedatangan rombongan, sehingga Nabi sallallahu sibuk melayani tamu tersebut sehingga tidak sempat salat sunnah. Akhirnya sholat sunnahnya diundur sampai selesai tamu pulang dan dilakukan setelah sholat asar. Setelah Rasulullah melakukan satu kali sholat sunnah setelah asar, Rasulullah yudawim alaih. Rasulullah melakukannya setiap hari sampai hayat, akhir hayatnya terus dilakukan amalan tersebut. Karena Sayyidina Aisyah yang meriwayatkan riwayat ini mengatakan seperti itu, Rasulullah kalau sudah melakukan amalan kebaikan yudawim alaih, selalu aku melakukannya, tidak akan ditinggalkannya. Juga Nabi SAW yuhazir, Rasulullah mewanti-wanti jangan sampai kamu ini melakukan amalan kemudian kalian tinggalkan. Pernah suatu waktu Nabi SAW mendengar bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Umar ini punya kebiasaan tahajud, tapi kebiasaan itu terputus, tahajudnya suatu waktu terputus. Rasulullah panggil Sayyidina Abdullah bin Umar yang waktu itu masih muda, masih kecil, dikatakan kepada Sayyidina Umar, ya fulan, ya Umar, ya Abdullah bin Umar, la takun misla fulan, kamu itu jangan seperti fulan, kana yaqumul lail fatarakah, fulan itu dulunya qiyamul lail, dulunya tahajud, fatarakah, kemudian ditinggalkan. Tahajud sedikit tapi istiqamah lebih baik daripada mungkin jam 3, jam 2, jam 1 sudah bangun istiqamah tahajud, ibadah terus sampai subuh tidak tidur, tapi hanya berjalan beberapa hari aja, kemudian selesai itu tidak pernah tahajud lagi. Lebih baik tahajud sebentar, walaupun hanya mungkin 10 menit, cukup sholat 2 rakaat, kemudian witir 3 rakaat, itu lebih baik kalau dilaksanakan dengan istiqamah, dilaksanakan dengan selalu, dan pahalanya juga akan lebih banyak. Makanya mereka as-salaf yu'awidun ala sihor ala qiyamil lail wa in kana lil'ib, mereka itu salaf membiasakan anak-anak mereka untuk bangun di malam hari, artinya sebelum tulu'ul fajar, sebelum subuh dibiasakan untuk bangun, walaupun kadang-kadang mereka namanya anak-anak kecil disuruh bangun, kadang-kadang kasih mainan di waktu tahajud, di waktu qiyamul lail mereka main, bukan sholat, anak kecil, tapi tidak apa-apa, awal mulanya seperti itu, sehingga apa? Sehingga terbiasa. Kalau sudah terbiasa ini akan menjadi gampang dilakukan terus menerus. Orang kalau biasa akan gampang melakukannya terus menerus. Makanya sholat itu diperintah oleh Allah SWT umur berapa? Umur 7 tahun sudah diperintah sholat. Muru auladakum bisholah wahum abna usaba. Perintahlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika mereka umurnya 7 tahun. Kenapa kok 7 tahun sudah diperintah sholat? Padahal umur 7 tahun belum ada, belum terkena hukum wajib, belum terkena hukum haram. Masih anak kecil diperintah agar terbiasa. Ketika dia baligh sudah terbiasa melaksanakan sholat. Ketika sudah baligh dia terbiasa melakukan kebaikan. Dia biasakan semenjak dini. Nah, juga demikian hikmah daripada istiqamah melakukan amal kebaikan walaupun sedikit akan terbiasa. Selalu dilakukan terbiasa, akhirnya tidak terputus dan selalu seumur hidupnya nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu hidupnya hatinya nyambung kepada Allah, selalu ibadah kepada Allah, ini lebih baik. Makanya dikatakan juga oleh Rasulullah SAW, khudu minal a'mali ma tutikun ad-dawamatu tutikun ad-dawam alaih aw kama qal. Kalau kamu mau melakukan kebaikan, melakukan amalan ibadah, ambillah amalan kebaikan ibadah yang kamu bisa melakukannya terus menerus. Mau sholat duha, mau nanti berapa rakaat sholat duha? Mau 8 bisa, 6 bisa, 4 bisa, 2 bisa. Anak tanya, ente kalau misalnya sholat 8 rakaat, sholat duha 8 rakaat, bisa enggak kamu lakukan setiap hari istiqamah? Gampang? Bisa? 8 rakaat. Kalau 8 rakaat anak enggak, kayaknya kalau istiqamah enggak bisa. Mungkin 8 rakaat hari ini, sekarang ini bisa, besok Allah alam sudah. Ya berarti jangan kamu 8 rakaat sudah ambil yang sedikit aja. Kalau 2 rakaat bisa istiqamah, tapi 2 rakaat insyaallah. Nah, kalau cuma 2 rakaat gampang. Walaupun tiap hari tapi 2 rakaat ya sudah. 2 rakaat lebih baik daripada 8 rakaat. 1 2 hari 8 rakaat, hari ketiga dan seterusnya enggak salat duha malah. Ya lebih baik yang sedikit tapi istiqamah. Sama seperti juga maksiat. Orang maksiat dosa kecil, maksiat dosanya kecil tapi selalu dilakukan, tidak berhenti-berhenti. Dengan orang yang lain melakukan maksiat dosa besar tapi sekali ajak tobat kepada Allah, lebih baik yang mana? Ya tentunya yang kedua. Walaupun ini dosanya dosa besar, ini dosanya dosa kecil, masa kok lebih baik yang kedua yang dosa besar? Yang kedua dosa besar tapi kemudian ditinggalkan, tidak dilakukan selalu terus menerus. Ini walaupun dosanya dosa kecil, memandang kepada wajah perempuan yang bukan mahramnya dosa kecil, tapi selalu setiap keluar rumah, setiap pergi ke alun-alun, setiap pergi ke pasar selalu dilakukan, tidak pernah taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lebih jelek, ini lebih. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, la shaghirata ma'al ismar, kabirata ma'al istighfar, wa la shaghirata ma'al isfar. Tidak ada dosa kecil kalau misalnya dilakukan selalu, kalau dilakukan terus-menerus, tidak dianggap dosa kecil dalam hadis yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah menganggap itu besar, sesuatu yang besar, dosa kecil tapi selalu dilakukan. Tidak berhenti dilakukan, dianggap di mata Rasulullah SAW adalah sesuatu yang besar. Wala kabirata ma'al istighfar. Dan tidak dianggap oleh Rasulullah SAW sebagai dosa besar kalau misalnya dia istighfar berhenti. Dosa besar, mungkin zina sekalipun, mungkin minum khamar sekalipun, tapi dia taubat kepada Allah, lebih baik daripada yang selalu melakukan dosa kecil memang, tapi selalu dilakukan, tidak pernah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik, al-ma'asi baridul kufur. Dikatakan bahwasanya maksiat itu baridul kufur, tanda atau mendekatkan seseorang kepada kekufuran. Lama kelamaan kalau dia selalu tidak ada taubat walaupun dosa kecil, bisa menjadi kafir. Naudzubillah fi akhir umri, di akhir umurnya. Ya, dikatakan di sini oleh Abi Hadar seperti itu. Wal yattaqid hadzal qari al mazkur wirdan laziman yuwajib alaih wa yaqdihi idza fata. Dan hendaknya orang yang membaca wirid tertentu, misalnya atau melakukan amalan tertentu, hendaknya dia selalu istiqamah melakukannya dan diqadha jika misalnya suatu waktu ketinggalan. Kita punya, mungkin punya kebiasaan baca wirid habis sholat, punya kebiasaan baca wirid setiap hari, wirid tertentu. Kalau sudah kamu mulai, jangan ditinggal. Wirid yang kamu baca setiap hari, lakukanlah setiap hari, jangan sampai terputus. Suatu waktu misalnya, kadang-kadang namanya manusia biasa bisa sakit. Suatu waktu mungkin ada kesibukan yang mendadak sehingga terpaksa dia meninggalkan amal kebiasaannya dia. Maka hendaknya diqadha. Bukan hanya wirid, amalan apa aja. Mungkin aku punya kebiasaan rawatib. Biasa dia sholat qabliyah, biasa dia sholat ba'diyah. Suatu waktu dia sakit, suatu waktu mungkin ada kesibukan yang harus dia terpaksa meninggalkannya. Maka diqadha. Karena kita ketahui sholat-sholat sunnah yang ada waktunya itu sunnah diqadha. Kalian suatu waktu lupa tidak sholat duha atau sakit tidak sempat sholat duha, ketika hilang uzur kalian diqadha. Dengan diqadha ini insya Allah seseorang tidak malas untuk meninggalkannya. Ketika dia sudah hilang uzurnya, tidak berat meninggal. Kalau misalnya seorang tersebut ya, punya kebiasaan ya sholat duha lah, kita ambil contoh ya sholat duha 2 rakaat atau 4 rakaat setiap hari. Suatu waktu dia sakit, suatu waktu dia sibuk, suatu waktu dia lupa, kemudian dia tidak qadha, di kemudian hari dia akan meremehkan. Di kemudian hari tidak usah sholat lah, anak sibuk, sedikit sibuk aja. Yang pertama dia sibuk dengan kesibukan yang luar biasa, dia terpaksa tinggalkan. Tapi lama kelamaan sibuk sedikit pun dia akan tinggalkan. Kenapa? Karena tidak ada yang bikin semangat. Apa yang bikin semangat di sini? Kalian qadha kalau ditinggalkan. Sholat duha kalian punya kebiasaan sholat duha misalnya 4 rakaat setiap hari. Suatu waktu datang malas atau ada kesibukan biasa, bukan suatu kesibukan yang harus ditinggal. Pikiran kita tidak usah, gampang sholat duhanya. Tapi kalau kalian punya kebiasaan mengqadhanya, akan pikir dua kali. Nanti tidak usah sholat duha. Hari ini tidak usah sholat duha. Pikir dua kali. Kalau tidak sholat duha sekarang, anak juga harus mengqadhanya. Besok juga harus anak qadha. Nanti juga harus anak qadha. Daripada nanti anak sholat juga, lebih baik sekarang aja yang anak sholat. Nah ini membawa orang semangat untuk istiqomah. Kalau dia mengqadha kebiasaan atau amalan yang dia tinggalkan karena sebab uzur, dia qadha, itu akan memberi semangat untuk dia tidak meninggalkan amalan tersebut. Seperti yang dilakukan atau yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya seseorang yang ketinggalan satu amalan yang biasa dia lakukan di waktu tertentu, kemudian dia lupa atau punya uzur, kemudian diqadha, maka dia akan mendapatkan pahala yang sempurna, kata Rasulullah SAW. Nah ini yang dikatakan sini. Oleh karena itu semoga dianjurkan setiap seseorang yang mempunyai amalan kebaikan, suatu waktu misalnya ketinggalan, diqadha. Agar misalnya nantinya ada bisikan daripada setan untuk malas untuk meninggalkannya, akan mikir dua kali. Anak tinggalkan sekarang ya sama aja, nanti juga sholat, nanti juga anak qadha. Daripada nanti juga anak sholat, nanti anak qadha, lebih baik sekarang aja anak lakukan. Nah, membawa seseorang untuk tidak meninggalkan amalan yang dia lakukan. Hatta ta'tada an-nafsu al-mu'adaba wa tatamarrana 'ala al-mudawama, sehingga terbiasa nafsu tersebut untuk melakukan atau istiqamah dengan amalan yang dia lakukan. Wa la yufawwitahu illa li'udzur, dan tidak ditinggalkan kecuali dengan uzur. Pernah satu cerita Muhammad bin Sabit Al-Bunani, dia bercerita tentang ayahnya ketika mau meninggal dunia. Ketika ayahnya sudah dalam sakarat al-maut, dalam keadaan sudah tidak bisa apa-apa lagi, anaknya datang di sampingnya duduk dan mentalkininya dengan talkin la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal, dianjurkan ketika mau meninggal dunia dianjurkan untuk dibacakan la ilaha illallah di samping telinganya sehingga dia bisa mengikutinya. Tidak bisa dengan lisan pun, bisa dengan hatinya. Dia dengar la ilaha illallah. Kalau sudah diucapkan la ilaha illallah, maka jangan diulang lagi. Biar yang terakhir yang diucapkan adalah la ilaha illallah. Kalau sudah la ilaha illallah diucapkan, kemudian ngomong dengan omongan yang lain, diulang lagi agar omongan yang tadi itu terhapus dengan omongan la ilaha illallah, sehingga menjadi akhir kalimat yang diucapkan adalah la ilaha illallah. Seperti yang sunnah, maka si anak tersebut mendekat kepada ayahnya yang sudah dalam keadaan sudah mau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditalkini la ilaha illallah. Langsung tahu-tahu bergerak lidahnya, dia mengatakan, ya ibni, wahai anakku, jangan sekarang la ilaha illallahnya. Aku punya wirid, kebiasaan anak baca wirid 7 kali dalam 1 hari. Wirid yang ketujuh ini sekarang anakku belum baca, anak mau baca wirid yang ketujuh, harus istiqomah anak. Dalam keadaan seperti itu masih menjaga istiqomahnya dia dalam membaca wirid. Oleh karena itu juga dikatakan oleh Habib Al-Haddad bahwasanya wirid, zikir yang dia baca tidak akan bermanfaat dan tidak akan memberikan keistimewaan daripada zikir yang dia baca. Setiap zikir ada keistimewaannya, setiap zikir ada manfaatnya. Manfaat itu tidak akan didapatkan kecuali dengan dua hal. Pertama, dengan membacanya dengan khusyuk, membacanya dengan hudur, membacanya dengan adab. Kedua, istiqomah. Membaca zikir tersebut harus istiqomah dibaca. Jangan sekarang baca, besok enggak. Sekarang baca. Kemudian dikatakan juga di sini, waqad warada, telah datang dalam hadis, dalam riwayat, annaman nama an hizbih minal Quran, bahwa siapa yang ketiduran sehingga tidak bisa membaca kebiasaannya dia daripada Al-Quran, biasanya membaca satu juz sebelum tidur misalnya, kemudian dia ketiduran tidak sempat membaca kebiasaannya dia, au an syai'in minhu, atau sebagian daripada Quran, faqara'ahu, kemudian ketika dia bangun, faqara'ahu, dia baca, fima baina subuh wa duhur, antara subuh dan duhur, kutibarahu ka'annama qara'ahu minal lail, dicatat oleh Allah SWT seakan-akan dia membacanya di malam hari, seakan-akan dia melakukannya seperti yang dilakukan kebiasaannya. Ini yang dikatakan seperti itu. Wa kana alaihi salatu wasalam idza mana'ahu min qiyamihi bilail uzrun min maradin aw ghairihi yusallihi bin nahar. Rasulullah SAW pun dikatakan dalam riwayat ini, jika misalnya Rasulullah misalnya punya uzur, baik itu uzur sakit dan yang lainnya, sehingga tidak bisa bangun malam, yusallihi bin nahar. Salat yang biasa dilakukan di malam hari di waktu tahajud, Rasulullah SAW mengqadanya di waktu siang hari. Rasulullah ini takut wahli ummah. Rasulullah musyarri, sehingga Rasulullah SAW, mungkin Rasulullah kok bisa Rasulullah tidak pernah ketinggalan tahajud. Walaupun dengan uzur pun sebenarnya kalau Rasulullah tidak pantas untuk meninggalkan tahajud. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar pun yang punya kebiasaan sholat 1000 rakaat setiap hari. Setiap malam, bukan setiap hari, setiap malam 1000 rakaat. Mana kita mau melakukan sholat 1000 rakaat? Kadang-kadang di waktu Ramadan aja sholat 20 rakaat sholat tarawih itu kaki sudah pegel-pegel semua. Kita kadang-kadang sudah, kalau sudah pertengahan sholat sudah kita hitung, ini sudah berapa? 4, waduh kurang berapa ini, masih kurang 16 lagi. Sudah 10, sudah kurang 4 rakaat Farhan. Apalagi kalau sudah ada panggilan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wah, ini sudah hampir selesai berarti. Farhan, pikirannya ini artinya kan kita merasa berat. Kita merasakan berat berarti. Tidak bisa, tidak kita merasakan nikmat. Kalau kita merasakan nikmat, tidak akan merasakan berat. Orang-orang yang suka dengan main bola, terasa apa tidak main bola 1 jam, 2 jam? Tidak terasa, karena nikmat mereka. Apalagi yang nonton TV. Oh, nonton TV 1 jam, 2 jam kadang-kadang, 3 jam bahkan kan. Kadang semalaman nonton TV. Bisa 7 jam nonton TV kuat. Coba 7 jam suruh salat, 7 jam suruh baca Al-Quran, 7 jam suruh dia zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir aja tidak bisa, enggak, mereka tidak mampu melakukannya. Kenapa? Ya itu sudah keasikan mereka di situ. Andai kata mereka asik dalam sholat, mereka bisa aja, tidak heran. Orang-orang yang punya kebiasaan sholat 1000 rakaat kan sangat banyak. Imam Ali Zainal Abidin terutama yang memperkasainya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sayyidi Ahmad Arifai, Sayyidina Al-Faqih Muqaddam, termasuk dari kalangan perempuan Rabi'ah Al-Adawiyah, Mereka melakukan amalan yang begitu banyak dengan senang tanpa merasakan berat. Karena nikmat. Habib Umar Al-Muhdhar punya kebiasaan dia membaca khatam Quran. Dikhatamkan Quran itu di kuburannya, dibacakan di kuburan, sudah mempersiapkan kuburan di belakang rumahnya. Mempersiapkan kuburan, katanya fuqaha, itu dianggap sunnah. Kalau ana mati kubur di sini, atau bahkan kalau perlu digali dulu. Ini kuburan ana siap, tinggal dimasukkan kalau meninggal. Ya, apa kalau kuburannya sudah siap, tinggal kita dimasukkan jasad kita. Masih mau maksiat, masih mau lalai akan perintah Allah SWT. Insyaallah tidak bakalan kita lalai. Padahal semestinya dan artinya sudah, sebenarnya kita sudah tahu. Kadang-kadang kita ini kafannya sudah dipersiapkan, kafannya ini sudah dijahit, kafannya mungkin sudah dituku, tinggal dibeli kafan kita ini nanti. Kuburan juga sudah siap di sini, kuburannya sudah. Ya, kalau ada kuburan minimal kita ingat mati. Nah, mereka banyak di antara mereka termasuk Rabi' bin Haitsam, Habib Umar Muhdhar dan yang lain-lain mempersiapkan kuburan terlebih dahulu. Tidak masalah. Mempersiapkan kafan memang dikatakan sama fuqaha makruh. Kecuali kalau kafan itu kafan yang halal murni, tidak ada syubhat, atau kafannya orang soleh li tabarruk. Kafannya orang soleh untuk tabarrukan. Itu tidak apa-apa, dipersiapkan, disimpan. Nanti kalau anak mati, kafan aku dengan kain ini, tabarukan. Atau itu kafan dibeli dengan kain yang dengan uang yang sangat halal, kainnya pun halal, tidak ada syubhat, dipersiapkan untuk kafan. Tapi kalau misalnya bukan dalam dua keadaan tadi, hukumnya makruh mempersiapkan kafan. Beda dengan mempersiapkan kuburan. Ini kembali tadi kepada cerita yang Habib Umar Al-Muhdhar, dia mempersiapkan kuburan di belakang rumahnya dan dia baca Quran di situ khatmah ba'da khatmah. Khatam ulang lagi, khatam diulang lagi sampai dikatakan ribuan khatam Quran dibaca di kuburannya. Ribuan khatam Quran. Seumur hidupnya kita berapa kita khatam Quran coba? Ini hanya di kuburannya aja yang khatam Quran ribuan. Sampai anak-anaknya mengeluh kepada ayahnya. Mengadu kepada ayahnya, wahai ayahku, kamu ini kok selalu di kuburan, selalu di kuburan. Sampai aku malu sama tamu. Kenapa nanti tamu tanya, mana ayahmu? Ayahku di kuburan. Mana ayahmu? Di kuburan. Setiap datang kamu di kuburan, malu. Sudahlah, tidak usah banyak-banyak baca Quran. Itu kan sudah orang besar gini. Lihat al-himmah. Himmahnya dia. Suf, anak ini laki-laki. Kamu tahu Rabi' al-Adawiyah? Perempuan baca Quran ribuan-ribuan kali, khatam Quran. Padahal dia perempuan. Aku laki-laki. Maukah kamu ayahku yang orang laki-laki ini dikalahkan sama perempuan Rabi' al-Adawiyah? Kalah dengan perempuan tersebut? Aku enggak mau kalah dengan perempuan. Semangat. Habib Alwi bin Habib Abdullah bin Sahabi. Pernah dia punya mujahadah sholat ratusan rakaat sudah. Sampai setiap kali teman akrabnya datang ke rumahnya sholat. Datang ke rumahnya dalam keadaan sholat. Setiap datang ke rumahnya sholat. Dikatakan oleh temannya, ya fulan, ya Habib, kamu ini tidak usah banyak-banyak ibadah. Nah, kamu insya Allah dapat syafaatnya orang-orang wali. Kakek-kakek kamu. Dia dapat syafaatnya Sayyidina Faqih Muqaddam, Habib Abdullah Al-Haddad dan Fulan bin Fulan. Apa katanya dia? Semangat ini Habib Idrus bin Sahab kalau tidak salah. Dia mengatakan, ya Fulan, aku nanti di akhirat, aku ini tidak mau sebagai orang yang hanya mendapatkan syafaat dari orang lain, mengharapkan syafaat dari orang lain. Bukan itu tujuanku, bukan itu keinginanku. Tapi aku punya keinginan dan punya semangat di akhirat nanti, aku yang ingin membagi-bagikan syafaat kepada orang lain. Aku yang ingin menyebarkan syafaatku kepada orang lain, menolong orang lain dengan syafaatku. Ini himmah. Semangat. Anta i'mal. Dalam hadis kudsi, i'mal i'mal li jannah, i'mal li dunyaka bi qadri muqamika fiha, wa amal li akhiratika bi qadri muqamika fiha, wa amal lil jannah bi qadri hajatika ilaiha, wa amal lin nar bi qadri sabrika anha. Yang artinya kalau kamu beramal Kalau kamu melakukan amalan untuk dunia, berkaitan dengan dunia, lakukan amalan yang berkaitan dengan dunia tersebut sesuai dengan masa hidupmu, masa adamu di dunia tersebut. Mau hidup berapa ratus tahun, beribu tahun di dunia ini? Sebentar kan? Tidak terasa, apalagi waktu juga tambah lama, tambah dekat dengan hari kiamat, tambah barokahnya, tidak ada barokah. Tidak terasa, tahu-tahu kita, ya Allah, anak sudah umur 20 tahun. Ya Allah, anak sudah umur 30 tahun. Ya Allah, dipikir-pikir anak ini sudah tua ya, 40 tahun. Tidak terasa, 40 tahun. Padahal aku rasanya kayaknya masih 25 tahun. Barokah itu tidak ada. Berjalan waktu itu seakan-akan dengan cepat. Berarti dengan cepat juga kita akan meninggalkan yang namanya alam dunia ini. Tanpa kita terasa, kadang-kadang orang sudah ubannya sudah begitu banyak di kepalanya, tapi tidak mikir dia. Kalau umurnya sudah 50 tahun, tidak mikir kalau dia sudah mendekati dengan ajalnya. Tidak lama amar ummati, katanya Rasulullah, baina sittin ila sab'in wa qalil man jawiz zalik au kama qal. Umur-umur umatku ini tidak lebih daripada 60-70 tahun. Yang lewat dari itu sangat sedikit. Harus sadar. Sangat sedikit. Kita tidak sama sekali lama hidup di dunia. Digambarkan oleh Rasulullah SAW, orang yang hidup di dunia ini seperti seseorang yang mana dia mengendarai kendaraannya, untanya misalnya, atau kudanya, dengan perjalanan di padang pasir. Suatu waktu dia capek, ingin istirahat, menemukan pohon yang rindang. Kemudian dia turun dari kudanya dan istirahat di bawah pohon tersebut. Kira-kira istirahat di situ, di bawah pohon tadi, orang yang musafir tadi, lama apa sebentar? Apa mungkin mau bangun hotel di situ? Atau mungkin dan seterusnya sibuk mau bikin kebun? Kan tentunya tidak, hanya sebentar. Nah, katanya Rasulullah, orang yang hidup di dunia sama seperti orang yang tidur istirahat di bawah pohon tersebut. Sebentar, kita ini sebentar, hidup sementara, melewati aja dunia ini. Kakek-kakek kita ini mana yang dulu-dulunya ada? Mungkin juga orang-orang tua kita sudah tidak ada. Apalagi kakek-kakek, apalagi mana? Orang-orang yang dulu itu mana? Baik mereka ulama, baik mereka bukan ulama, baik mereka orang biasa ataupun mereka dokter, pejabat atau rakyat, pasti mereka akan meninggalkan alam dunia satu persatu. Hilang, hilang, hilang. Walaupun dokter sekalipun. Kemarin anak sempat ya, ke rumah sakit La Valette. Biasa dengan dokter tertentu, anak punya kebiasaan pergi ke dokter tersebut. Ternyata dikatakan di situ dokternya tidak ada. Loh, kemana? Sudah meninggal dunia baru seminggu yang lalu. Loh, dokter meninggal dunia, la ilaha illallah, baru seminggu. Jadi ternyata Israel tidak pandang bulu. Bukan karena dokter berarti bisa hidup selamanya. Kalau dia tentara, Israel mungkin takut sama dia. Presiden mungkin dia punya kedudukan. Bisa di Israel dikasih suap, bayar, diundur sekian-sekian tahun. Nah, bisa. Siapapun. Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Korun yang kaya raya, mana hartanya manfaat? Fir'aun dengan kedudukannya sampai mengaku Tuhan. Hal manfaat? Apakah manfaat kepada mereka? Orang alim-alim, orang Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam-imam Auliyaullah. Di mana mereka sekarang? Tidak ada kan? Di mana ada di alam barzah, di bawah tanah. Terus. Giliran kita juga pun akan sama seperti mereka. Seperti kakek-kakek kita sudah tidak ada, kita pun juga akan kita tinggalkan, meninggalkan alam dunia ini, diganti dengan orang lain nantinya. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, cucu-cucu kita pun nantinya pun juga akan meninggalkan alam ini. Gentian, hidup di dunia ini gentian. Kuburan sudah sempit sekarang, apalagi di Jakarta kan. Jakarta kuburan disewa. Sewa 10 tahun, 5 tahun disewa, selesai, ditempati orang lain. Dari sempitnya kuburan, susah mencari kuburan. Sudah banyak orang meninggal. Akhirnya, nah, itu tidak lama. Kita ini tidak lama, hidup di dunia tidak lama. Nah, untuk beramal dengan dunia, ya sesuailah dengan hidupnya inti di dunia. Karena hidup di rumah tidak lama, jangan terlalu ngoyo, jangan terlalu selalu pikiran, waktu, tenaga, semuanya untuk dunia. Tidak pikir akhiratnya. Dari pagi sampai sore sibuk dengan dunia, ibadahnya tidak ada. Sudah sampai rumah tinggal istirahatnya, tidurnya, kumpul sama keluarga selesai. Sudah tidak ada berzikir kepada Allah, tidak ada Qurannya, tidak pernah baca Quran, tidak pernah wirid, tidak pernah apalagi sedekah. Ya. Hanya yang dipikir kalau dia mencari uang, mencari semangatnya luar biasa. Tapi mencari kehidupan akhirat, yang kebahagiaan akhirat, ini malah ditinggal. Imam Hasan Basri dia mengatakan, nanti kalau kamu akil, katanya dia, kalau kamu berakal, andai kata dunia itu misalnya terbuat dengan emas sekalipun, rumah yang ada di dunia terbuat dari emas berlian sekalipun, tapi akan kita tinggalkan, akan binasa semuanya. Dengan surga, yang mungkin surga itu terbuat dari tanah, surga ini terbuat dari batu bata sudah, tapi selama-lamanya orang yang berakal akan memilih akhirat, akan memilih surga walaupun terbuat dari batu bata, tapi selama-lamanya di situ, daripada dunia yang terbuat dari berlian emas, tapi juga akan kita tinggalkan sebentar juga. Apalagi ini sebaliknya, rumah kita ini bukan rumah terbuat dari emas, bukan terbuat dari berlian, kadang dari gentengnya bocor-bocor, kadang-kadang kan batu-batu bata ini yang kadang-kadang sudah rusak, itu pun akan kita tinggalkan. Kita akan menghadapi kehidupan akhirat yang tidak ada kecuali di situ surga atau neraka. Tidak masuk surga berarti masuk neraka. Ini tidak dipikirkan, padahal inilah adalah kehidupan yang sesungguhnya. Akhirat adalah kehidupan yang di memang yang dimaksudkan Allah SWT menciptakan manusia untuk itu. Ini hanya ikhtibar, Allah hanya ingin membedakan, nanti ini masuk surga, loh kenapa kok dia masuk surga? Karena di dunia dia beramal, ibadah. Nanti masuk neraka, loh kenapa nanti masuk neraka? Dia masuk neraka, nanti di dunia maksiat kepada Allah SWT. Nah, hanya untuk membedakan, tapi kehidupan sesungguhnya di akhirat tidak ada surga, kecuali surga atau neraka, tidak ada yang ketiga. Nah, juga dikatakan di situ, wa'amal lil jannah biqadri hajatika ilaiha, seberapa kepingin kamu itu surga, seberapa butuh kalian itu kepada surga, bertambah kalian keinginannya untuk masuk surga, harus bertambah amal kalian. Kepingin gak? Berapa kepinginnya sih? Nah, kepinginnya sedikit-sedikit aja, ya gak usah banyak-banyak beramal. Ono kepingin jannatul firdaus, jannatul firdaus, tapi di dunia maksiat terus kepada Allah. Apa seperti itu cocok dengan keadaannya dia? Wa malid alina biqadri sabrika anha. Kalau kamu maksiat kepada Allah, pikir dua kali. Seberapa sabar kamu kuat menahan azab Allah? Seberapa sabar kamu itu tahan dengan api Allah Subhanahu wa taala? Enggak usah api-api yang besar, api neraka kan sangat besar, sangat luar biasa. Api yang di dunia ini semuanya berasal dari seperti api dari neraka jahanam yang sudah dicuci dengan air lautan dua kali. Ini api yang ada di dunia semuanya. Ambil lilin aja, enggak usah besar-besar. Lilin itu hidupkan, jari kalian taruh di atasnya. Kuat apa enggak? Kuat. Kalau kuat maksiat enggak apa-apa. Satu jari, dua jari kuat, lima jari enggak apa-apa, maksiat sudah berarti itu siap. Kuat berarti di neraka itu. Wah, nah kuat insyaallah lawan Israel ana menang. Enggak masalah. Kalau sudah api lilin aja sudah kepanasan, jangan lilin, korek aja kepanasan. Apalagi api neraka. Tidakkah kamu kuat menahan api neraka? Baru api yang kecil aja sudah kita mati-matian menahan sakit. Nah, pikir dua kali seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya taufik dan hidayat dan kekuatan untuk melakukan amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan kita dari fitnah dunia, dari fitnah setan, dari fitnah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu kita ini berada dalam hidayat dan taufik Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu kita beramal dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan fil akhirah nanti mudah-mudahan kitanya nanti berkumpul dengan Rasulullah SAW, mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW, mendapatkan air minum yang dituangkan dengan tangan Rasulullah SAW yang mulia, yang diambil dari air Kausar dan mudah-mudahan kita bisa ditakdirkan berkumpul bersama Rasulullah sekaligus memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita juga diselamatkan daripada segala musibah. Kita, orang-orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, keturunan kita, semuanya insyaallah termasuk orang-orang yang faidin, orang-orang yang bahagia di akhirat, orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagian daripada surga, dan orang-orang yang diselamatkan daripada azabnya, azab neraka. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan i'anah untuk selalu istiqamah dalam melakukan amal kebaikan, istiqamah dalam menjauhi larangan Allah SWT, istiqamah dalam sholat kepada Allah SWT, istiqamah dalam hadir majlis ta'lim, istiqamah dalam membaca zikir, membaca sholat kepada Rasulullah SAW, ala hadinya kuniyah sholihah jami'an yuhairi dunia wal akhirah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin SAW. Al-Fatihah.